Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 2 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah. Mobil minibus Luxio yang ditumpangi satu keluarga asal Pematang Siantar masuk jurang sedalam 30 meter. Mariani, warga Loksmawe yang diserang bom molotov, masih dalam perawatan medis akibat luka-luka yang diteritanya. Wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh terpilih Aminullah Usman dan Zainal Arifin dipastikan dilantik 7 Juli mendatang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, satu keluarga yang mudik ke Takengon, Aceh Tengah mengalami nasib naas saat hendak kembali pulang ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jumat lalu. Mobil minibus Luxio berplat BK1593JY yang ditumpangi satu keluarga tersebut hilang kendali di jalan XKKA di Buntul Kemumu, Kampung Kem, Benar Meriah, Jumat sore. Kapolres Benar Meriah AKBP Fahmi Iwan Ramli melalui Kasat Lantas Polres Benar Meriah AKP Usman mengatakan mobil syarat penumpang itu hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menurun dan tikungan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu kecuali luka-luka. Ia mengatakan mobil yang disopiri M. Latif Tambunan membawa 9 penumpang yang masih satu keluarga. Mobil terjun ke jurang sedalam 30 meter tetapi sopir dan seluruh penumpang selamat. Mobil tersebut telah diangkut dari dasar jurang dan saat ini telah diperbaiki di bengkel. Sedangkan para korban yang mengalami terkilir dan luka ringan juga telah dirawat. Disebutkan juga keluarga yang menjadi korban tersebut datang ke Takengon untuk berziarah ke makam nenek mereka. Sudarlun, Mariani, warga Menasablang, Kecamatan Muara II, Loksmawe, yang diserang bom molotov oleh pelaku berinisial MR, masih dalam perawatan medis akibat luka yang dideritanya. Korban diserang dengan bom molotov pada Selasa malam, 16 jam kemudian pelaku berhasil diringkus polisi. Kapolres Loksmawe AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha mengatakan, sejauh ini penyidik telah memeriksa 7 saksi. Sedangkan korban belum bisa dimintai keterangan secara mendalam karena masih dirawat intensif. Dalam pekan ini, penyidik segera merampungkan pembekasan kasus tersebut sehingga pekan depan bisa dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti. Polisi juga sangat memerlukan keterangan korban namun harus menunggu hingga kondisi membaik sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa. Seperti diberitakan, Mariani harus dirawat di rumah sakit Kesrem Loksmawe setelah sebagian badannya terbakar akibat terkena bom molotov pada 27 Juni 2017 pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Motif pelemparan bom molotov itu diduga didasari rasa cemburu tersangka yang menyukai korban. Sudarlun, wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh terpilih Aminullah Usman dan Zainal Arifin dipastikan akan dilantik oleh Gubernur Aceh pada Jumat 7 Juli mendatang. Pengambilan sumpah dan pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam sidang paripurna istimewa. Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadilah mengatakan jadwal pelantikan telah disepakati internal Dewan dan pemerintah Kota Banda Aceh. Pelantikan disepakati di gedung DPRK Lama pada Jumat 7 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelantikan merupakan tanggung jawab penuh DPRK Banda Aceh. Panitia yang telah dibentuk terdiri atas Sekretariat Dewan dan Pemko Banda Aceh. Panitia bertanggung jawab menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelantikan. Pihaknya akan mengundang lebih kurang 600 tamu untuk menyaksikan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Adapun pihak yang diundang antara lain berasal dari politisi, tokoh masyarakat, gesi, dan mukim di seluruh wilayah Banda Aceh, mantan wali kota dan keluarganya. Sudarlun, polisi masih memeriksa CCTV tempat kejadian perkara penyerangan terhadap dua anggota BRIMOB AKP Dedi Suhadmi dan Bribtu M. Saiful Bakhtiar di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemeriksaan untuk memastikan beberapa orang yang terlibat dalam penusukan tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Martinus Sitompul mengatakan pihaknya telah memastikan beberapa orang yang terlibat serta terduga pelaku lewat CCTV. Namun polisi belum merilis hasil pemeriksaan tersebut karena masih dalam tahap analisis. Hendy juga sempat meninjau lokasi yang merupakan tempat melumpuhkan pelaku penyerangan yang bernama Mulyadi. Setelah menusuk anggota BRIMOB, Mulyadi yang sempat melarikan diri ke arah terminal Blok M berhasil dilumpuhkan setelah diduga berbalik melawan petugas. Ia tewas ditembak di kepala dan dadanya. Hendy dan rombongan polisi melanjutkan pemeriksaan ke Mespati Kementerian Pertahanan Sunan Kalijaga yang terletak di sekitar TKP. Polisi juga masuk ke kampus Politeknik LP3I Jakarta di seberang Masjid Falatehan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, pemerintah menegaskan kewajiban penggunaan pendingin udara atau AC pada seluruh angkutan umum di Indonesia paling lambat Februari 2018. Sebelumnya arahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015. Salah satu moda angkutan umum itu adalah angkutan kota yang populer disebut angkot. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peraturan itu mewujudkan angkutan umum yang nyaman dan kompetitif. Menurut Budi, angkutan umum merupakan angkutan utama masa depan. Jika angkutan umum nyaman, masyarakat bisa dengan sukarela beralih ke angkutan umum sebagai moda transportasi. Selain peningkatan pelayanan, Budi juga mengingatkan masalah keselamatan angkutan umum, misalnya yang terkait dengan kondisi rem, klakson, dan sabuk pengaman. Peningkatan layanan dan keamanan angkutan umum juga akan diiringi oleh kenaikan tarif angkutan. Saat kendaraan menggunakan AC, biaya konsumsi bahan bakar akan meningkat, sehingga akan ada penyesuaian tarif angkutan saat regulasi dijalankan. Guna mendukung program tersebut, hari ini GoCar, Gojek, dan Uber memfasilitasi pemasangan AC pada 40 angkot di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Dalun, bintang tim nasional Spanyol di Piala Eropa U21 tahun 2017, Saúl Ñíguez, akhirnya memberikan kepastian soal masa depannya. Ia memilih bertahan di Atletico Madrid hingga 2026. Saúl memang gagal membawa Spanyol mengalahkan Jerman di final Euro U21 2017 Polandia. Namun sepak terjangnya membuat FC Barcelona menaruh hati. Sebelum laga final pada Jumat, Saúl berjanji akan memberikan kepastian usai menyelesaikan pertandingan puncak tersebut. Saúl memastikan akan bertahan di Atletico Madrid hingga tahun 2026. Ia menegaskan niatnya untuk total mengeluarkan potensi terbaik bagi klub. Ia ingin membayar kepercayaan yang telah diberikan klub kepadanya sejak remaja. Ia turut berterima kasih kepada seluruh rekan setim dan pelatih yang telah membantunya hingga seperti saat ini. Darlun, bintang pop dunia Justin Bieber sempat menyopot kemudian melempar kedua sepatunya ke arah penonton saat tampil di Frankfurt, Jerman pekan lalu. Sisi kanan dari sepasang sepatu itu telah dilelang di dalam situs dagang eBay. Kini harganya telah mencapai 137 juta rupiah. Justin melempar sepasang sepatu sneakers Yeezy Boots 350 V2 ke arah penonton. Dua penonton yang beruntung menangkap masing-masing sisi kiri dan kanan sepatu tersebut, merespon hadiah tersebut dengan cara berbeda. Penerima Yeezy sebelah kiri tampak sangat bahagia setelah berhasil menangkap sepatu idolanya. Ia langsung membuat akun Instagram yang didedikasikan khusus untuk si Yeezy kiri. Akun yang diberi nama Teleptizi itu kini diikuti lebih dari 8.000 penggemar Bieber. Sementara penangkap Yeezy sebelah kanan telah memasukkan hasil tangkapannya ke dalam situs dagang eBay. Sang penjual mengaku menyukai karya musik Bieber, namun dia sadar bahwa banyak yang lebih menginginkan sepatu tersebut. Hingga saat ini harga lelang dari Yeezy sisi kanan Bieber tersebut telah sampai di kisaran 9.050 euro atau 137 juta rupiah. Penggemar masih memiliki waktu 4 hari lagi untuk mengikuti lelang tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 2 Juli 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambi.fm. Follow juga Twitter @serambi.fm. Sudarlun, wassalam.